Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Buyu'. Kita masuk pada pembahasan, masih dalam pembahasan syarat-syarat jual beli. Syarat yang keempat yang beliau sebutkan adalah, yang para muallif sebutkan, yaitu barang yang diperjualbelikan tersebut merupakan barang yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya. Merupakan barang yang mubah, yang boleh untuk diambil manfaatnya. Sehingga syarat yang pertama harus barang yang mubah, bukan barang yang haram. Yang kedua, bisa diambil manfaatnya. Sehingga tidak boleh menjual barang-barang yang haram atau menjual barang-barang yang tidak bermanfaat sama sekali. Fala yasihhu, kata beliau, qala fala yasihhu, qalu fala yasihhu bai'u ma yahrumul intifa'u bih, sehingga tidak sah menjual barang yang tidak bisa diambil manfaatnya. Demikian pula barang yang haram. Kal khamr, seperti khamr, al khinzir, babi, al maitah, bangkai, wa alatul lahwi wal ma'azif, alat-alat musik dan permainan yang sia-sia. Apa dalilnya? Hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama bai'al khamri wal maitah wal khinziri wal asnam." Sungguhnya Allah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan al-asnam, berhala sesembahan selain Allah. Ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan. Beliau menyebutkan di sini hadis yang berikutnya adalah hadis Ibnu Abbas. Qalu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama thamanahu. Dari Ibn Abbas, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum suatu makanan, jika Allah mengharamkan suatu makanan atas suatu kaum, maka Allah haramkan pula harganya. Maka Allah haramkan pula harganya. Maksud Allah haramkan harganya di sini, yakni harga untuk sesuatu yang diharamkan tersebut. Harga untuk sesuatu yang diharamkan tersebut. Inilah hadis yang disahihkan oleh sebagian ahlul ilm, dan sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Fa'ala taqdir as-sihah, maka jika kita anggap ini adalah hadis yang sahih, maka hadis ini menunjukkan dua makna. Hadis ini menunjukkan dua makna. Makna yang pertama adalah sesuatu yang haram secara zat dan secara pemanfaatannya itu haram, maka ini tidak boleh diambil, tidak boleh diperjualbelikan secara mutlak, baik untuk sesuatu yang haram itu atau untuk sesuatu yang bermanfaat, tetap tidak boleh. Seperti tadi, seperti khamr, al-maitah, al-khinzir dan alat-alat yang sia-sia. Maka ini harganya diharamkan dalam semua kondisi. Jadi haramnya itu secara zat. Secara zatnya dia sudah haram dan juga tidak boleh diambil manfaatnya. Seperti khamar, maitah dan sebagainya. Maka dia tidak boleh diperjualbelikan sama sekali. Makna yang kedua dari hadis ini adalah sesuatu yang haram hanya untuk dimakan saja, tetapi dia bisa diambil manfaatnya selain dari dimakan. Jadi diharamkan dari sisi untuk dimakan, diharamkan, tetapi masih bisa diambil manfaatnya dengan cara tidak dimakan. Maka yang diharamkan adalah memakannya saja. Maka di sini hadis ini menunjukkan haramnya sesuatu itu jika dibuat untuk sesuatu yang haram. Jika dibuat untuk sesuatu yang haram. Karena tidak semua yang haram untuk dimakan, maka haram diambil manfaatnya. Tidak demikian. Karena ada yang haram dimakan, tapi boleh diambil manfaatnya. Jadi haram itu ada dua. Ada haram secara utuh, keseluruhan tidak boleh diambil manfaatnya sama sekali. Karena ada dalil yang menjelaskannya. Jenis keharaman yang kedua, dia haramnya dari sisi untuk dimakan. Tapi selain itu, tidak mengapa. Seperti keledai peliharaan, al-bighal adalah hasil kawin antara keledai dan kuda, tidak boleh dimakan. Tetapi, boleh dimanfaatkan. Jadi ada benda-benda yang haram dimakan, tapi bisa dimanfaatkan. Boleh untuk dimanfaatkan. Maka di sini, pendapat yang sahih bahwa hal ini boleh untuk diperjualbelikan. Maka makna hadis ini, Inna Allah idza harrama ala qaumin akla syai'in harraba thamanahu. Sungguhnya jika Allah mengharamkan atas suatu kaum makan sesuatu, maka Allah mengharamkan harganya. Maksudnya, mengharamkan harga untuk sesuatu yang haram tersebut. Misalnya ada seorang yang pemakan, ada seorang ingin membeli keledai, keledai peliharaan dibeli. Dia punya tujuan atau dia punya kebiasaan memakan keledai. Makan keledai al-ahliyah, keledai yang dipelihara. Dia beli tujuannya untuk dimakan, maka tidak boleh kita menjual keledai ini kepada dia. Tetapi ada orang yang beli keledai atau bighal bukan untuk dimakan, untuk dimanfaatkan, maka boleh. Ini boleh. Sehingga hadis ini, tadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, sehingga tidak berlaku hukum di atasnya. Nah, kita katakan jika hadis ini adalah hadis yang sahih, maka keharaman itu ada dua macamnya tadi. Keharaman yang pertama, yaitu haram secara zat, sehingga tidak boleh diambil manfaatnya sama sekali. Seperti al-kalb, al-khinzir, dan yang semisalnya. Dan yang kedua, dari sisi makannya saja tidak boleh. Dimakan tidak boleh, tetapi diambil manfaat dari sisi yang lain, maka boleh. Sehingga ini maksud hadis ini adalah diharamkan harga untuk yang haram. Harga untuk yang haram tersebut. Baik, kita lanjutkan. Qala wa la yajuzu bay'ul kalbi. Dan tidak boleh menjual anjing. Apa hadisnya? Dalilnya apa? Li hadits Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalb. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang harga anjing, yakni mengharamkan jual beli anjing. Tidak boleh dijual anjing tersebut. Inilah pendapat yang rajih, inilah pendapat jumhur ulama, bahwa haram hukumnya jual beli anjing. Sekalipun anjing itu tujuannya untuk berjaga-jaga, atau tujuannya untuk menjaga tanaman, menjaga hewan ternaknya, atau menjaga rumah, sekalipun demikian, tidak boleh hukumnya jual beli anjing berdasarkan hadis ini. Demikian pula, sebagaimana tidak boleh dijual belikan, anjing juga tidak boleh disewakan, yakni ijarah, tidak boleh disewakan. Akan tapi jika memberi hadiah anjing, maka ini tidak mengapa. Memberi hadiah bukan jual beli. Menerima hadiah anjing tidak mengapa. Yang diharamkan adalah menjual atau membeli anjing. Inilah yang haram. Adapun hadiah, maka tidak mengapa karena hadiah bukan termasuk jual beli. Dan hukum memelihara anjing adalah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma, man iqtana kalban illa kalba saydin aw mashiyatin aw harthin fa innahu yanqus min ajrihi kulla yawmin qiratan. Barang siapa yang memelihara anjing, maka setiap harinya akan terkurangi pahala dia sebesar dua gunung besar. Setiap hari akan terkurangi pahala dia sebesar dua gunung. Ini bagi orang yang memelihara anjing. Siapa memelihara anjing, kata Rasul, setiap hari akan terkurangi pahalanya sebesar 2 gunung. Kecuali jika itu adalah kanjing, anjing yang dipelihara adalah anjing shaid, anjing untuk berburu, atau masyiah, anjing untuk menjaga hewan ternak yang dia miliki, atau harf, anjing untuk menjaga tanamannya. As-shaid, kalbu shaid, jadi anjing yang dilatih untuk berburu hewan, sehingga yang itu seorang bisa memanfaatkannya. Ini boleh dipelihara dan tidak mengurangi pahala seseorang. Tapi najisnya, maksudnya air liurnya tetap najis. Air liurnya tetap najis. Demikian pula anjing al-harf, yaitu untuk menjaga tanaman atau kebun yang dia miliki, supaya tidak dimakan oleh hewan-hewan. Atau harf, itu maknanya tadi. Atau al-masyah, yang untuk menjaga hewan ternaknya dari pencuri atau dari binatang buas yang akan mangsanya, dan seterusnya. Sehingga memelihara anjing hukumnya haram kecuali dalam 3 keadaan ini. Kecuali dalam 3 keadaan ini, selain itu maka hukumnya haram. Adapun yang serupa keperluannya dengan 3 keadaan tadi, yang serupa keperluannya dengan 3 keadaan, maka hukumnya juga boleh. Contohnya seperti menjaga rumah, anjing untuk menjaga rumah. Misalnya seorang tinggal di suatu tempat yang sepi dari manusia, tempat yang kosong dari manusia, atau di daerahnya banyak maling, banyak orang jahat, sehingga dia butuh anjing untuk menjaga rumahnya. Maka di sini boleh. Maka di sini hukumnya sama seperti anjing buruan tadi, anjing untuk menjaga hewan, anjing untuk menjaga kebun atau tanamannya. Itulah hukum terkait memelihara anjing. Adapun berjual beli anjing, maka tidak boleh. Tidak boleh memperjual belikan anjing. Tapi jika seorang dikasih anjing, kemudian dipelihara dengan tujuan tadi, maka boleh. Tapi jika selain itu tujuannya hanya untuk senang-senang dengan anjing, atau karena punya hobi demikian, maka tidak boleh. Haram hukumnya. Kecuali pada 3 keadaan. Jika demikian, jika dia melakukan memelihara anjing tanpa ada keperluan yang tadi disebutkan, maka akan berkurang dari dia pahala setiap harinya 2 gunung yang besar. Qiraton. Itulah terkait jual beli anjing. Kemudian juga masalah yang lain, yaitu hukum jual beli hewan buas, binatang buas. Apa hukumnya? Disebutkan para ulama bahwa asal dari jual beli asalnya adalah boleh, selama jual beli pada sesuatu yang manfaatnya itu terlihat jelas. Selama itu manfaatnya terlihat jelas. Kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Dari asal jual beli, sebagaimana pernah kita pelajari di awal, hukum asalnya boleh. Semua boleh kita lakukan jual beli, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Dan juga selama itu ada manfaatnya yang terlihat, yang nampak. Sehingga jual beli hewan binatang buas ini, ada 2 keadaan. Ada 2 keadaan. Yang pertama, binatang buas yang bisa dijadikan sebagai hewan buruan. Binatang buas yang bisa dijadikan hewan buruan, seperti al-fahd, macan, atau as-saqar, burung, burung lang, atau burung yang bisa dibuat, atau yang bisa dibuat untuk hewan, untuk berburu, yang bisa dilatih dia, sehingga di sini ada manfaatnya. Di sini boleh hukumnya. Adapun hewan buas yang tidak bisa untuk dimanfaatkan, yang seperti ini tidak bisa dijadikan hewan buruan, maka hukumnya tidak boleh. Seperti singa atau serigala dan yang semisal dari hewan-hewan buas yang tidak bisa untuk dijadikan sebagai hewan buruan. Dan juga dikarenakan mengeluarkan harta untuk membeli yang seperti itu, itu adalah idha'atun lil mal, membuang-buang harta. Jadi kesimpulannya, binatang buas itu kelinci jika bisa mendatangkan manfaat dan terlihat jelas manfaatnya, maka ini boleh. Seperti yang bisa dipakai untuk berburu, maka ini boleh. Jika tidak, maka asalnya tidak boleh, karena itu tidak terpenuhi syarat dari jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan tersebut harus memiliki manfaat, harus memiliki manfaat. Kemudian masalah yang berikutnya yaitu hukum bayi as-sinnaur. As-sinnaur adalah kucing. Apa hukum jual beli kucing? Jumhur ulama berpendapat bahwa bolehnya jual beli kucing. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya haram, tidak boleh. Karena di sana ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang dari menjual atau membeli kucing. Namun hadis tersebut dijawab oleh pendapat jumhur. Pendapat jumhur ulama berpendapat bahwa hadis-hadis yang menyebutkan tentang larangan jual beli kucing itu adalah hadis-hadis yang lemah. Sekalipun itu ada dalam hadis Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, tetapi dikritik oleh para ulama bahwa sanad yang terdapat pada hadis jual beli kucing itu adalah hadis yang lemah. Tidak bisa diambil hukum darinya. Sehingga kesimpulan dari masalah jual beli kucing ini kembali kepada pensahihan hadis atau pendhaifannya. Maka sebagian ulama berpendapat atas sahihnya hadis, maka haram hukumnya jual beli kucing. Dan pendapat yang mengatakan hadis adalah hadis yang lemah, maka berpendapat bahwa itu adalah hal yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan. Seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat bahwa boleh hukum jual beli kucing. Adapun sebagian ulama yang lain seperti Syekh Al-Fauzan dan semisalnya, maka sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh karena hadis yang melarang tersebut adalah hadis yang sahih. Namun jual beli kucing ini dipersyaratkan bolehnya jual beli kucing itu apabila ada pemanfaatannya, bisa diambil manfaat darinya. Sehingga Al-Imam Al-Mundzir rahimahullah, beliau mengatakan, "In thabatal hadith fala yajuzu bay'uhu." Apabila hadis larangan tentang jual beli kucing itu thabit sahih, maka hukumnya tidak boleh jual beli kucing. Itulah kesimpulan dari hukum bayi al-kitab. Al-kitab, jual beli kucing. Masalah yang berikutnya yaitu hukum jual beli burung. Apa hukum jual beli burung? Ada dua rincian. Yang pertama, burung yang bisa diambil manfaatnya, seperti seseorang terhibur dengan pemandangan burung yang indah, atau senang mendengar suaranya, seperti burung-burung hias, maka di sini hukumnya boleh. Di sini hukumnya boleh. Karena melihat burung-burung tersebut, melihat keindahan yang ada pada tubuh, bentuk burung itu, dan juga mendengar suara-suaranya, itu perkara yang boleh, perkara yang mubah. Dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Tidak ada dalil yang mengharamkannya. Bahkan, ada beberapa dalil yang menunjukkan bolehnya melihara burung. Di antaranya hadis Anas dalam Sahih, yaitu Rasulullah SAW beliau bercanda kepada anak kecil. Jadi ada anak-anak kecil di zaman Rasulullah yang disebut dengan Abu Umair. Dia memiliki burung yang suka main. Kemudian burung tersebut mati, maka Rasulullah SAW menghibur dan mengatakan kepada anak itu, "Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Dihibur di saat dia sedih, saat burungnya mati. Juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu terkait kucing. Kata Rasulullah SAW, "Dakhalat imra'atun an-nara fi hirrah. La hiya habasat, la hiya at'amadha idh habasatha wa la hiya tarakatha min khashashil ard." Ada seorang wanita masuk an-nar gara-gara seekor kucing. Dia kurung kucing tersebut, tidak dia biarkan untuk makan dari makanan yang ada di bumi ini. Tetapi dia kurung dan dia tidak beri makan sehingga kucing itu mati. Sehingga kucing itu mati maka dia berdosa atas perbuatannya tersebut. Sehingga dari sini para ulama mengambil kesimpulan, pada kucing hukumnya boleh memelihara kucing, maka demikian pula hukumnya boleh memelihara burung. Memelihara burung juga hukumnya sama seperti hukum kucing tadi. Selama ada manfaatnya seperti tadi, bisa seorang senang dengan keindahan burung-burung tersebut, maka ini hukumnya boleh. Inilah pendapat jumhur ulama. Mayoritas para ulama berpendapat bolehnya jual beli burung selama ada manfaat yang tadi. Namun jika tidak ada manfaatnya, rincian yang berikutnya itu jika tidak ada manfaatnya, tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali, burung gagak misalnya, atau burung yang tidak bisa diambil manfaatnya dari tubuhnya, dari sayapnya tidak ada manfaatnya, maka di sini tidak boleh, karena ini merupakan idha'atun lil mal, membuang-buang harta. Kemudian masalah berikutnya juga terkait membeli sesuatu yang mubah, membeli barang yang hukumnya mubah, tetapi terkandung padanya atau tertempel pada barang yang mubah itu sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram seperti musik dalam sepeda, sepeda atau mainan, ada musiknya, ada gambarnya, apa hukum membeli barang yang seperti itu? Jawabannya, boleh membeli barang-barang yang asalnya mubah, tetapi di situ ada sesuatu yang haram dengan syarat dia harus menghilangkan, wajib bagi dia untuk menghilangkan kemungkaran yang ada pada barang itu. Seperti dicabut alat musiknya, dicabut, dirusak yang mungkar itu, atau dihapus gambarnya. Maka di sini boleh hukumnya membeli barang-barang yang asalnya mubah, walaupun di situ terkandung sesuatu yang haram. Karena tujuan dia bukan yang haram, tapi tujuan dia adalah tujuan yang mubah. Baik, kita lanjutkan kembali kepada pembahasan kita, itu beberapa faedah terkait hukum-hukum menjual binatang. Syarat yang berikutnya dari jual beli, sahnya jual beli yang kelima adalah ayyakun al-ma'qudu alaihi maqduran ala taslimihi. Ayyakun al-ma'qudu alaihi maqduran ala taslimihi. Objek, sesuatu yang diperjualbelikan itu maqdur ala taslimihi, bisa untuk didapat, bisa untuk digapai. Yani bisa diserah terimakan, bisa diserah terimakan. Sesuatu yang diperjualbelikan, yakni objeknya itu, bisa diserah terimakan. Kenapa? Li'anna ghairal maqduri 'alaihi kal ma'dum. Karena sesuatu yang tidak bisa diserah, yang tidak bisa diserah terimakan, yakni sesuatu yang tidak bisa digapai, itu sama seperti hukum sesuatu yang tidak ada. Apa hukum menjual sesuatu yang tidak ada? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada. Yang tidak dia miliki saja tidak boleh menjual. Dia menjual barang orang lain yang bukan milik dia, ada sesuatu tapi bukan milik dia, itu hukumnya haram, tidak boleh. Terlebih menjual sesuatu yang tidak ada. Maka menjual sesuatu yang kondisinya seperti ini, objek yang diperjualbelikan tersebut tidak bisa digapai atau tidak bisa diserah terimakan, maka di sini sama seperti menjual sesuatu yang tidak ada. Fala yasihhu bay'uhu, maka tidak sah penjualannya. Idh huwa dakhilun fi bay'il gharar. Karena penjualan yang seperti ini masuk dalam penjualan al-gharar. Apa itu al-gharar? Al-gharar adalah majhulul aqibah, yang tidak diketahui kepastiannya. Al-gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui kepastiannya. Membeli sesuatu dan dia tidak tahu apakah akan bisa dia dapat sesuatu yang akan dia beli itu. Dia bayar harganya, tapi barangnya belum tentu dia dapat, belum tentu dia dapat. Maka di sini termasuk baik berjual di atas qarar, yaitu sesuatu yang tidak diketahui kepastiannya. Fa innal mushtari qad yadfa'u thamana wa la yahsulu 'ala al-mabi', karena pembeli di sini kondisinya qad yadfa'u thaman, bisa saja dia sudah membayar harganya, wa la yahsul al-mabi', tetapi dia tidak meraih, tidak mendapat barangnya. Maka di sini terdapat gharar, ketidakpastian, dan juga terdapat jahalah. Fala yajuzu bai'i samak, kemudian beliau akan menyebutkan beberapa contoh dari jual beli yang seperti ini yang tidak sah, yaitu seperti fala yajuzu bai'i samak, maka tidak boleh jual beli ikan filma, jual beli ikan yang masih ada dalam air. Maksudnya di sini tidak semua ikan yang ada dalam air tidak boleh diperjualbelikan. Tidak, maksud beliau adalah tidak boleh jual beli ikan yang ada dalam air, yakni air laut atau air sungai yang tidak bisa di, yang susah diambil ikannya. Maka di sini seorang di saat dia membeli ikan yang ada di air tersebut, dia tidak tahu apakah dia bisa meraih ikan yang ada di dalam airnya atau tidak. Sehingga ini termasuk al-gharar. Dan juga di antara hikmah diharamkannya jual beli gharar, yaitu karena ini akan menyebabkan perpecahan dan permusuhan antara kedua belah pihak. Maka sesuatu yang susah untuk digapai dan belum pasti apakah bisa digapai atau tidak, otomatis sesuatu itu akan dijual dengan harga murah. Dia akan dijual dengan harga murah. Sehingga si pembeli di sini, jika dia membayar harga yang murah itu, ikan dalam air dan susah untuk diambil, tidak mesti dia dapat ikan tersebut. Jika dia itu otomatis dijual dengan harga yang murah, karena tidak mungkin sesuatu yang susah, yang belum pasti dijual dengan harga yang normal, harga yang mahal, tidak mungkin. Karena tidak ada yang mau beli, tapi dijual dengan harga murah supaya ada yang mau beli. Sehingga si pembeli ketika dia membayar harga yang murah kepada pemiliknya, di situ dia ada dua kemungkinan. Dia bisa untung, dia bisa rugi. Dari sisi apa? Dia untung. Dia untung jika dia bisa mendapatkan ikannya tadi. Karena ini untung, harganya murah dan dia untung. Untung besar. Bisa dia dapat sesuatu yang belum tentu bisa dicapai dan bisa digapai itu bisa dia dapat ternyata, sehingga dia di sini untung. Tetapi jika dia tidak bisa ternyata, maka di sini dia rugi. Sehingga sesuatu yang menyebabkan antara kedua keadaan ini rugi atau untung itu disebut al-maisir, disebut perjudian, tidak boleh, sehingga termasuk gharar di sini. Sehingga jual beli ikan yang di dalam air, yang di sini dimaksud adalah ikan yang di dalam air seperti di sungai yang besar atau di tempat yang besar yang susah ikan diambil di dalamnya, yang tidak bisa dikuasai ikan tersebut, maka di sini tidak boleh. Akan tapi, di sana jelas oleh para ulama, jika ikan yang diperjualbelikan tersebut di dalam air dan tidak ada jahalah, tidak ada gharar padanya, tidak ada gharar padanya, maka di sini boleh menjual ikan di dalam air dengan syarat tidak ada gharar. Apa itu gharar? Ya, tidak ada kepastian tadi. Ini pasti bisa dia dapat. Sehingga menjual beli ikan di air hukumnya boleh dengan syarat yang pertama, ikan itu terlihat, dan airnya jernih, bisa terlihat ikan yang akan dia beli. Yang kedua, memungkinkan untuk diambil, dan tidak susah. Beda kalau susah tadi, yang pertama, susah untuk diambil. Ikannya ada, tapi tidak mungkin, atau susah, sangat susah untuk diambil, karena ikan itu bisa lari, sembunyi di bawah tanah, sembunyi di balik batu. Sehingga susah, apalagi dalam, apalagi luas, maka ini susah. Sehingga dengan syarat, dua syarat ini, terlihat ikannya yang akan dia beli, terlihat jelas dan jernih airnya. Kemudian yang kedua, memungkinkan dan tidak susah untuk digapai. Yang tidak susah untuk digapai, maka di sini hukumnya boleh. Seperti di kolam kecil atau di kolam yang terlihat ikan-ikannya yang masih mudah untuk dijaring dan seterusnya, maka di sini tidak ada gharar padanya, tidak ada ketidakjelasan, pasti ada kepastian di sini, ada kepastian pasti dia akan dapat ikannya tersebut. Tapi itu terkait bay'us samak fil ma', menjual ikan di air. Walan nawafit tamr, demikian pula tidak boleh menjual biji kurma yang masih di dalam buah kurma. Walat tayr fil hawa, demikian pula tidak boleh menjual burung yang masih di udara. karena tidak tahu apakah dia akan kembali ke tempatnya atau tidak. Walal laban fi dhara, demikian pula tidak boleh menjual al-laban, susu yang masih dalam kantong, kantong susunya. Ini pada hewan. Karena ada kejahilan di situ. Mungkin susunya kotor. Ada kejahilan sifatnya atau kejahilan ukurannya dan seterusnya. Walal hamli alladhi fi batni ummihi, demikian pula tidak boleh menjual janin yang masih dalam perut ibunya. Tidak boleh menjual janin yang masih dalam perut ibunya. Nah, karena masih ada gharar di situ, ketidakjelasan juga. Bisa saja janinnya ada dua, atau bisa saja janinnya itu keluar dalam keadaan mati atau hidup, laki-laki atau perempuan. Maka di sini ada jahalah, ada gharar, sehingga tidak boleh. Walal hayawan asyarid, demikian pula tidak boleh menjual beli hewan yang kabur. Hewan yang lagi kabur tidak boleh diperjualbelikan. Karena itu objeknya tidak diketahui apakah bisa digapai atau tidak. Sehingga dipersyaratkan dalam jual beli harus objeknya itu bisa diserah terimakan, bisa digapai. Demikian pula menjual budak yang kabur atau menjual barang yang lagi digosop, barang lagi digosop orang lain. Dia jual, tidak boleh. Karena tidak tahu apakah barang itu akan dikembalikan atau tidak. Dan yang semisalnya. Yang tidak mungkin, yang tidak bisa untuk diserah terimakan, atau tidak diketahui kepastiannya, maka di sini semua termasuk bai' al-gharar yang diharamkan. Kemudian faedah. Hukum mengambil hadiah yang terletak pada barang. Apa hukum mengambil hadiah yang terletak pada barang tertentu? Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dengan dua gambaran di sini. Yaitu yang pertama, apabila seseorang, itu seorang pembeli, keadaan dia antara beruntung atau merugi, maka di sini tidak boleh dia mengambil hadiah yang ada pada barang tersebut. Karena terdapat gharar, ketidakpastian padanya. Bagaimana contohnya? Ini gambaran yang pertama, yaitu jika seorang itu kondisinya di antara untung atau rugi. Untung atau rugi. Maka tidak boleh. Beda, kalau untung, ada untung, ada selamat. Ini masih boleh. Jadi rincian yang pertama, untung. Kondisi dia antara untung dan rugi. Contohnya adalah barang ini dijual normalnya harganya misalnya 50 ribu. 50 ribu. Harga normal 50 ribu. Karena ada hadiah, maka dinaikkanlah barang tersebut dengan harga 80 ribu. Ada hadiahnya. Sehingga orang ini membeli barang yang ada hadiahnya, yang biasanya itu dijual 50 ribu, dia saat ini barang itu dijual 80 ribu karena ada hadiah di dalamnya. Ada undian hadiah, atau jika dia beruntung maka dapat hadiah. Maka di sini di antara dua keadaan. Jika dia dapat hadiahnya, maka dia untung. Maka dia untung karena 80 ribu itu, harga hadiah itu lebih dari harga 80 ribu. Dia untung. Tetapi jika dia tidak dapat hadiah, maka dia telah rugi. Dia telah melebihkan harganya sudah tinggi, dan dia tidak mendapat hadiahnya. Sehingga di sini tidak boleh. Dan inilah yang terjadi mayoritas dan kebiasaan barang-barang yang berhadiah, kondisinya seperti ini. Biasanya dijual, dinaikkan harganya, dan kenaikan harga itu digunakan oleh mereka untuk membeli hadiahnya. Sehingga tidak semua orang bisa dapat hadiah. Kalau dalam kondisi yang seperti ini, tidak boleh mengambil hadiah jika harga barang itu lebih tinggi dari harga biasa. Karena ini dia di antara dua keadaan tadi. Tapi jika kondisi yang kedua, rincian yang kedua, jika seorang pembeli kondisinya antara untung dan selamat. Untung dan selamat, yaitu harga barang ini tidak lebih dari harga normal. 50 ribu dan 50 ribu, semua menjualnya harga normal, kisarannya seperti itu. Tidak lebih dimahalkan. Hanya saja ada hadiahnya. Hanya saja yang beruntung dapat hadiah. maka si pembeli membeli barang ini, ada dua kemungkinan dia. Jika dia dapat hadiah, maka dia untung. Jika dia tidak dapat, maka dia selamat. Harganya normal, tidak rugi dia. Bisa dipaham ya? Ini rincian Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Liqa al-Bab al-Maftuh. Telah menjelaskan rincian ini. Kesimpulannya tadi, jika hadiah itu diraih oleh seseorang dan kondisi dia antara dua keadaan rugi dan untung, maka tidak boleh. Karena ini termasuk judi. Dan fihi gharar. Ada kejahilan pada barang tersebut. Bisa dia dapat atau tidak. Yang kedua, antara untung dan selamat. Maka di sini beliau membolehkan. Ini bagi orang yang mengambil hadiah. Tapi di sana ada permasalahan yang lain, yaitu apa hukum perusahaan atau toko yang meletakkan hadiah pada barang-barangnya supaya banyak laris, banyak pengunjung, banyak pembelinya. Di sini juga terdapat khilaf di antara para ulama al-mu'asirin dalam permasalahan ini. Sebagian ulama mengharamkannya secara mutlak. Hal ini tidak boleh secara mutlak. Inilah pendapat banyak dari kalangan para ulama seperti Ibn Baz, Syekh Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, juga Syekh Shalih Al-Fauzan, demikian juga fatwa Lajnah Daimah. Jadi tidak boleh toko atau perusahaan letakkan hadiah pada barang-barangnya supaya menarik pelanggan. Kenapa? Karena di sini illahnya, sebabnya adalah bisa memudaratkan pedagang yang lain, memudaratkan perusahaan lain. Maka tidak boleh memudaratkan orang lain dengan perbuatan dia seperti ini. Karena ada hadiah di tempat dia, maka semua pelanggan berkunjung dan berdatangan ke dia. Sehingga tempat-tempat lain sepi karena ada perusahaan yang meletakkan hadiah-hadiah besar seperti ini. Dari sisi ini, tidak boleh. Dan di sana ada sebagian ulama juga yang membolehkan. Seperti Syekh Al-Albani dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Mereka membolehkan meletakkan hadiah pada yang seperti ini dengan syarat tadi. Dengan rincian tadi. Selama tidak merugikan, bukan kondisi antara rugi dan untung, maka boleh. Tetapi jika selama antara rugi dan untung, maka tidak boleh. Jika selain itu, yakni untung dan selamat, maka di sini boleh. Kemudian masalah yang lain dari fatwa Lajnah Daimah, ditanya tentang permasalahan membeli barang yang di dalamnya terdapat kupon-kupon berhadiah, yakni seperti gambar-gambar tertentu jika disusun gambarnya atau angka-angka tertentu jika lengkap maka dia mendapat hadiah, atau setiap pembeli nanti dapat dari kasir nomor-nomor tertentu acak. Jika dia kumpulkan nomor-nomor dan angka-angka tertentu itu sampai menjadi nomor yang mereka tentukan, siapa yang bisa sampai mendapat nomor sekian-sekian-sekian, maka dia mendapat hadiah. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Ini hukumnya haram dan tidak boleh. Demikian juga sama seperti hukumnya membeli barang di dalamnya ada gambar tadi. Ada gambar. Jika dia beli sekali, misalnya dia bertepatan dapat satu gambar. Nanti beli yang kedua kali barangnya, kadang dia dapat, kadang tidak dia dapat. Terus sampai lengkap gambar yang ada pada voucher di situ, maka di sini juga termasuk tidak boleh. Sama juga seperti hukumnya mengumpulkan bungkusan kemasan, jika sudah mencapai kemasannya itu dikumpulkan, bungkus-bungkusnya dikumpulkan sampai sekian jumlahnya, nanti ditukarkan, mendapat hadiah, atau dia nanti mendapat hadiah, maka di sini tidak boleh. Karena yang terdapat maisir dan makarar. Dari sisi apa? Dari sisi pembeli di sini, dia membeli barang itu biasanya punya dua niat untuk meraih barangnya dan untuk meraih hadiahnya. Untuk mengumpulkan gambarnya, terlebih apabila hadiahnya itu berupa sesuatu yang mahal yang berharga, seperti mobil atau kendaraan yang mewah. Maka di sini terdapat dua niat bagi pembeli, yaitu dia menginginkan barangnya dan biasanya dia lebih mementingkan hadiahnya, Dan juga banyak yang terjadi di sini, seorang itu membuang-buang harta demi meraih tujuan hadiah yang besar ini. Sehingga di sini terdapat tabdzir dan ita'ah lil mal. Dia beri lagi, terus supaya dapat hadiah yang mahal ini. Makanya tidak boleh ada kejahilan di situ. Dia di sini niatnya membeli hadiah. Dia beli barang itu, dan dia belum tentu mendapat hadiahnya. Belum tentu dia mendapat hadiahnya. Dari sisi inilah, ini tidak boleh. Dari sisi ini dia tidak ada kepastian. Gharar. Ada jahalah. Maka tidak boleh. Berbeda dari contoh yang pertama. Dia tidak meniatkan hadiah. Dia ambil barang, kemudian ada hadiahnya. Pertempatan dia mendapat hadiah. Tidak harus mengumpulkan beberapa poin tertentu, beberapa gambar tertentu dia kumpulkan sampai lengkap, baru dapat hadiah. Tidak seperti itu. Jadi langsung dapat hadiah, atau tidak dapat hadiah. Dapat hadiah, atau tidak dapat, misalnya dapat kertas kecil, Anda dapat hadiah, atau Anda tidak mendapat hadiah. Maka di sini beda. Jika kondisinya antara untung dan rugi, maka tidak boleh. Tetapi jika kondisinya antara untung dan selamat, maka masih boleh. Tetapi kalau harus mengumpulkan gambar-gambar tertentu atau kode-kode tertentu sampai sempurna, maka di sini ini ada gharar. Seseorang pasti dia niatnya untuk mengumpulkan yang ini, untuk mengumpulkan itu, sehingga jual belinya itu tidak boleh. Itulah sedikit beberapa faedah terkait jual beli yang di sana terdapat al-gharar. Al-gharar yaitu sesuatu yang tidak diketahui kepastiannya, yang majhulul akibah, kepastiannya tidak diketahui. Baik, kita cukupkan bahasan kita di malam hari ini sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.